Mitra Bisnis dikutip dari Kompas, Wakapolri mengusulkan agar SIM dan tanda nomor kendaraan bermotor dikategorikan sebagai alat material khusus, sehingga pengadaannya hanya bisa melalui BUMN dan penunjukan langsung. Menurut Wakapolri, jika dibuka ke semua pihak termasuk swasta seperti sekarang ini, melalui lelang akan rawan praktik korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Iman Sugema. Pak Iman, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau alasannya takut terlibat korupsi, bukan masalah sebetulnya dengan swasta atau BUMN kan. Karena kan contohnya Hambalang juga kan BUMN. Kalau maksudnya untuk mencegah kong kali kong korupsi ya, pemecahannya bukan seperti itu gitu loh. Mestinya di tubuh Polri-nya diri. Kalau memang masalahnya ingin menghindari kong kali kong atau korupsi. Kalau masalahnya untuk security yang diinginkan kan apakah sekedar uang urgensinya ya. Tapi kalau SIM rasa-rasanya sih nggak se-strategis uang gitu. Tapi Pak Iman, kalau dari pihak Wakapolri sendiri merasa dengan perubahan skema pengadaan ini bisa menjadi salah satu langkah menghilangkan kemungkinan terjadinya korupsi di lembaganya. Bagaimana menurut Pak Iman? Kalau masalahnya itu adalah di tubuh Polri-nya sendiri, tidak bisa kemudian dibatasi terlalu hanya BUMN atau penunjukan langsung. Karena masalahnya bukan apakah di swasta atau di BUMN, tapi di tubuh Polri-nya bagaimana. Tidak mungkin ada korupsi, tidak mungkin ada ya, kebocoran dalam keamanan pembuatan SIM atau whatever, stiker dan lain-lain, ya kan, stiker pengamannya, apakah label pengamannya, dan itu kalau tanpa kerjasama dengan orang dalam, itu tidak mungkin terjadi. Karena ini kan tugasnya adalah sangat spesifik. Di sisi lain ada yang berpendapat, Pak Iman, kalau proses dan aturan main tendernya jelas, seharusnya pihak Polri tidak perlu khawatir atas keamanan kegiatan tender atau lelang semacam ini. Yang penting di dalam tubuh Polri-nya mau nggak mengamankan proses pembuatan, kemudian proses lelangnya, itu supaya sebersih mungkin. Kemudian hal-hal yang menyangkut konfidensial ya, artinya tidak boleh sembarangan bisa diduplikasi taruhlah ya. Kan SIM tidak boleh bisa diduplikasi kan, pengamanannya oleh Polri sendiri nggak bisa. Itu diserahkan kepada BUMN sekalipun nggak bisa. Yang pentingnya Polri-nya dulu diberesin, jangan seolah-olah melempar itu kepada pihak lain ya. Polri sendiri kan penegak hukum. Reformasi di dalamnya lah, bukan hanya sekedar prosedur. Oh ini kalau sudah dibuat sebagai barang khusus, maka akan terbebas dari macam-macam, apakah itu pemalsuan atau korupsi dan lain-lain ya kan, berbagai macam masalah. Tidak otomatis begitu. Demikian ekonom Iman Sugema, saya Giri Sadewa.